separuh nyawaku masih bersama dunia mimpiku. Dan aku tersenyum dan sambil berkata, selamat pagi dunia. Namun gilanya langsung teringat Sang Fajar.